akankah pemiliknya kembali untuk mencarinya atau tidak? Sekiranya benda itu adalah benda yang sepele, di mana rasanya kalau jatuh, maka majikannya, pemiliknya, pemilik benda itu tidak akan balik lagi ke belakang untuk mencari dia. Maka benda yang diperkirakan seperti ini, maka diambil begitu saja. Mungkin kita bertemu di jalan ada jarum jahit, mungkin bertemu dengan tali temali yang sudah terputus-putus, mungkin kita bertemu tali sendal sebelah, mungkin kita bertemu sendal yang sudah keropos, yang rasanya ini adalah sesuatu yang ditinggal dengan sengaja oleh empunyanya. Intinya benda-benda yang diperkirakan bahwa itu benda, kalau ataupun terjatuh dari pemiliknya, pemiliknya tidak akan datang kembali untuk mencarinya. Maka benda-benda yang seperti ini, ya, uang misalnya, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah misalnya, untuk zaman kita sekarang ini, rasanya kalau kita kehilang 2.000, kita tidak akan balik lagi ke belakang untuk mencari mana 2.000 tadi. Mana uang 1.000 yang terjatuh dari saku kita tadi? Maka kalau bertemu uang-uang yang jumlahnya kecil atau benda-benda yang diperkirakan bahwa dia adalah benda yang sepele, maka boleh kita ambil dan kita miliki langsung. Namun manakala benda itu benda yang berharga, maka ada peraturannya di dalam agama kita. Ada peraturan di dalam agama kita. InsyaAllah kita baca bab yang pertama dari Kitabul Luqatah. Dari kitab Al-Luqatah, benda-benda yang tercecer. Bab yang pertama, babu ma'rifatil ifas wal wika wa hukmu dhalatil ghanam wal ibil. Bab hendaknya kita mengetahui penutupnya sekaligus pengikatnya. Kita ketahui benda yang kita temukan, seandainya dia yang tertutup, apa bentuk tutupnya? Kalau dia terikat, apa jenis pengikatnya? Apa jenis wadahnya? Wa hukmu dhalatil ghanam wal ibil. Dan apa hukumnya apabila bertemu kambing yang sesat, nyasar, tersesat di jalan, nyasar. Dan apa hukumnya kalau bertemu unta yang nyasar juga, tersesat arah? Maksud hadis, maksud bab adalah apabila kita menemukan suatu benda tertutup, ketika kita buka ternyata di dalamnya benda berharga. Kalau dahulu kala orang bersafar membawa emas bersamanya, karena biaya safar harus mereka bawa dari kampung halaman mereka untuk ke tempat tujuan mereka. Dengan itulah mereka berbelanja, dengan itulah mereka bertransaksi. Dan boleh jadi terjatuh dari pemiliknya, sehingga ketika dibuka ternyata isinya adalah dinar, uang-uang emas, kepingan-kepingan logam emas, logam mulia. Atau di dalamnya terdapat benda-benda berharga lainnya. Maka tugas kita adalah mengetahui apa jenisnya. Kalau dia pakai penutup, jenis apa penutupnya? Kalau dia pakai pengikat, apa jenis pengikatnya? Seperti apa warnanya? dan seterusnya. Untuk apa ini? Untuk kemudian mengetahui siapa pemilik yang sebenarnya. Siapa pemilik yang sebenarnya? Nah, insyaallah kita akan tambahkan bahasanya setelah kita membacakan hadis. Dan bagaimana hukum apabila kita melihat kambing yang nyasar, kambing yang tercecer dari rombongannya? Dan bagaimana pula hukumnya kalau kita bertemu unta yang seperti itu? Berkata Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisa'iburi rahimahullah rahmatan wasi'ah, haddatsana Yahya ibnu Yahya at-Tamimi qala qara'tu ala Malik an Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman an Yazid maula al-Munba'ith an Zaid ibn Khalid al-Juhani annahu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki. Fasa'alahu 'anil luqatah. Kemudian lelaki tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum luqatah. Tentang hukum sebuah benda yang tercecer. Qal, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'rif ifasaha wa wika'aha." Ketahui penutupnya dan ketahui pengikatnya. Begitu Anda temukan, Anda harus mengenal, oh ini jenisnya. Kita sebagai orang yang menemukan, maka kita kenali jenisnya. Summa arifha sanatan. Setelah itu, umumkan dia selama satu tahun. Umumkan dia selama satu tahun. Fa in ja'a sahibuha, manakala pemiliknya datang, wa illa fasya'nuka biha, apabila pemiliknya datang artinya berikan, wa illa kalau tidak datang juga, fasya'nuka biha, maka terserah engkau dengan benda itu, terserah dirimu. Benda itu akhirnya terserah dirimu. Qal, lalu berkata sahabat tadi yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadallatul ghanam. Lalu bagaimana kalau kita menemukan kambing yang nyasar? Kambingnya nyasar dan terpisah dari rombongannya. Biasanya orang mengembala kambing dan begitu juga mengembala unta pakai rombongan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laka au li akhika au li dhi'ib. Maka kambing yang nyasar salah satu di antara tiga. Kalau tidak untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala. Untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala. Qal, lalu sahabat tadi bertanya kembali, fadallatul ibil. Bagaimana pula ya Rasulullah SAW kalau seandainya kami temukan unta yang nyasar? Qal, berkata Nabi SAW, malaka walaha, kau tidak berhak apapun tentangnya. Jangan diambil. Biarkan dia. Malaka walaha. Ma'aha siqa'uha wa hidha'uha. Bersamanya ada minumannya dan bersamanya ada sepatunya. Taridul ma'a wa ta'kulu syajar. Dia bisa mengambil air, minum dari tempat-tempat di mana ada sumber air, dan wa ta'kulu syajar. Dan dia juga bisa mengambil atau memakan pepohonan, maksudnya memakan daun-daun yang ada di pepohonan. Hatta yalqaha rabbuha, sampai dia ditemukan oleh pemiliknya. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini ada tiga yang ditanyakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, benda mati berharga. Apabila ditemukan, apa yang harus kita lakukan? Seperti zaman kita sekarang yang tercecer uang misalnya. dan uang adalah benda berharga. Yang tercecer berlian, dan berlian adalah benda berharga. Bahkan mungkin handphone. Tercecer handphone. Dan handphone bagian daripada benda berharga di zaman kita sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Dan handphone bukanlah bagian daripada benda sepele. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang ditanyakan oleh sahabat Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pertanyaan beliau tentang al-luqatah. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahui wadahnya, ketahui penutupnya, ketahui intinya, kenali jenis bendanya. Setelah itu umumkan satu tahun. Maka apabila benda berharga kita temukan, kita punya kewajiban untuk membuat pengumuman. Satu tahun lamanya. Dibuat pengumuman tidak jauh dari tempat kita menemukan benda tersebut. Setahun lama, satu tahun lamanya pengumuman itu harus diumumkan. Atau kita sampaikan kepada orang selama satu tahun bahwa saya menemukan barang. Saya menemukan barang. Intinya diumumkan. Jangan didiamkan. Jangan didiamkan. Apabila setelah berlalu satu tahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma'rif hasanah," kemudian umumkan selama satu tahun, "fa in ja'a sahibuha," apabila datang pemiliknya, maka berikan. "Wa illa," kalau tidak, "fasya'nuka biha," soal benda itu terserah engkau. Maka apabila kita menemukan benda berharga, tadi sudah kita bahas di awal, bahwa ada kemungkinan bahwa kita menemukan benda yang tidak berharga. Dan itu sudah kita sampaikan oleh Hamd. Bahwa benda yang tidak berharga tidak perlu diumumkan. Ambil dan kita miliki. Kita bertemu benang, kita bertemu jarum, kita bertemu buah baju misalnya. Bertemu dengan sebuah buah baju, bertemu uang yang sangat, jumlah yang sangat kecil, bertemu sesuatu yang, bertemu masker misalnya, masker yang sekarang dijual oleh kaum muslimin 5.000, 4.000, bertemu tergeletak di jalan, ya, maka ini boleh kita miliki, tanpa harus diumumkan, langsung diambil dan dimiliki. Namun kalau bendanya benda berharga, diletakkan, disimpan dalam sebuah wadah. Kata Nabi SAW, ketahui wadahnya. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi nanti apakah benar ini adalah pemilik daripada wadah tersebut. Apakah ini adalah sesuatu yang milik daripada pemiliknya yang asli. Ketika diumumkan, ada kemungkinan setelah itu, setelah sekian bulan lamanya, setelah sekian pekan lamanya, orang nyari. Dan orang yang mencari melihat ada pengumuman bahwa telah ditemukan sebuah jam tangan misalnya. Silahkan dihubungi nomor ini, kalau zaman sekarang tentunya, atau zaman dahulu silahkan hubungi Fulan bin Fulan, beralamatkan di sana, maka diumumkan selama setahun. Dan ketika orang yang mengatakan itu adalah milik saya ditanya dengan jenis daripada wadah itu yang dia nyatakan hilang. Karena boleh jadi ada orang kehilangan wadah yang berbeda dan kehilangan harta yang berbeda. Apalagi itu adalah jalan yang biasa ditempuh oleh orang dalam perjalanan. Boleh jadi ada orang 2, 3, 4, 5 orang kehilangan sesuatu dalam perjalanan mereka dan mereka balik untuk mencarinya. Di sini letak fungsi daripada kita yang menemukan, mengenal jenis benda untuk kemudian menemukan pemilik yang sebenarnya. Ya. Apa warnanya? Apa intinya mengetahui benda tersebut dan kemudian wajib memberikan pengumuman. Harus membuat pengumuman. Kalau bendanya adalah benda yang memang benda yang berharga, dibuatkan pengumuman selama satu tahun. Lihat bagaimana Allah tabaraka wa taala menjaga harta kita. Sekiranya tercecer dari kita harta yang berharga, sekiranya yang hidup di tengah kita adalah orang-orang yang beriman, takkan hilang. balik lagi ke jalan yang kita yakin tercecer akan kita temukan pengumuman di sana. Seandainya hidup di tengah kita adalah orang-orang yang beriman, sekiranya bumi ini dihuni oleh orang yang beriman, apabila tercecer dari kita suatu benda yang berharga, yakin enggak bakal hilang. Namun kondisi sekarang sangat berbeda. Jangankan benda yang tercecer, benda yang disimpan aja diambil orang. Jangankan benda yang tercecer, di zaman kita sekarang, saking tipisnya iman kebanyakan manusia yang hidup di permukaan bumi, jangankan benda yang tercecer, benda mahal yang tercecer, benda yang tersimpan. Tergeletak begitu saja. Kalau sekedar tergeletak, banyak orang yang tidak tahu bahwa dia harus mengambilnya untuk diumumkan selama satu tahun. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Inilah agama Allah yang mulia. Dan Allah tabaraka wa taala membuat peraturan ini untuk mengamankan harta kita. Sehingga harta kita berada pada posisi yang aman, tidak akan diambil semena-mena oleh manusia. Dan hanya keimanan yang bisa melakukan itu. Hanya keimanan yang bisa melakukan itu. Hanya orang-orang yang beriman yang mau melakukan itu. Orang yang patuh dan taat kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Sekiranya kita buka sebuah wadah, bertemu sebuah wadah semacam kaleng kecil misalnya, lalu kita buka, ternyata isinya uang emas, koin-koin emas, dinar 20 dinar, 30 dinar, 50 dinar, 150 dinar. 1 dinar itu sekitar 4 gram emas. Takaran 1 dinar lebih kurang 4 gram emas. Kalau 100 dinar berarti sudah 4.000 gram emas. Kalau harga 1 gram emas sekarang 800 ribu, katakanlah begitu, tinggal dikalikan 4.000 gram emas. 4 kali 100, 400 gram emas, 400 gram emas dikalikan 800 ribu. Ya, sekitar 320 juta, lebih kurang. Nah, 800 ribu dikalikan 400, ya, sekitar 320 juta kalau tidak khilaf. Ya, sekitar 320 juta. Bertemu benda kecil, ya, tertutup, ketika dibuka ternyata isinya 400 gram emas. Ternyata isinya 400 gram emas. Maka ada nafsu untuk memiliki. Ada nafsu untuk memiliki benda yang lumayan berharga, terletak dalam sebuah benda. Kalau bukan orang-orang yang beriman, yang takut keharaman, maka dia tidak akan lakukan apa yang diperintahkan syariat. Namun agama Allah adalah agama yang mulia, agama yang mengajarkan kemuliaan. Agama Allah adalah agama keselamatan, yang mengajarkan kita untuk selamat dan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan harta kita dan menyelamatkan harta orang lain. Dan agama kita adalah agama kasih sayang, yang menyayangi orang lain dan menyayangi harta orang lain. Ini adalah agama yang sangat mulia. Dan kita bersyukur kepada Allah dilahirkan sebagai seorang muslim, di keluarga yang muslim dan muslimah, di tengah masyarakat muslimin dan muslimat. Namun sayang, beribu-ribu kali sayang, bahwa umat Islam sekarang tidak mau mempelajari agamanya. Cuek dengan agamanya. Agamanya yang mulia ini dilalaikan. Yang terjadi sekarang sesuatu yang bertabrakan banyak dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bertemu benda yang berharga, tugas kita mengenal wadahnya, mengenal warnanya, mengenal itunya, dan kemudian memberikan pengumuman. Membuatkan pengumuman selama satu tahun. Sekiranya pemiliknya datang, ditanya dan interogasi dengan spesifikasi benda yang dia kehilangan dari benda itu. Sekiranya dia menyebutkan seperti ini, seperti ini, seperti ini, saya kehilangan ini, isinya ini, jumlahnya sekian, dan benar seluruh yang dia katakan, maka itulah pemiliknya. Berikan kepadanya. Fa in ja'a sahibuha, apabila datang pemiliknya, datang empunyanya, serahkan. Serahkan. Kalau tidak datang selama satu tahun, maka berhak bagi yang menemukan untuk menggunakannya. Berhak bagi yang menemukan benda yang tercecer untuk menggunakan benda itu. Sekiranya tadi yang 100 dinar misalnya, maka dia gunakan. Dia gunakan untuk keperluannya. Nah, permasalahan berikutnya yang timbul adalah, bagaimana kalau majikannya datang, kalau pemiliknya datang setelah satu tahun? Kita temukan benda berharga, lalu kemudian kita umumkan sama satu tahun, dan kita kenal wadahnya, kita kenal isinya, kita kenal, kita tahu berapa total semua ya, benda yang ada di dalamnya, harta yang ada di dalamnya, apa saja yang ada di dalamnya. Maka ternyata setelah setahun kita umumkan, tak datang pemiliknya. Lalu benda itu kita gunakan. Harta itu kita gunakan untuk keperluan kita, entah untuk beli makanan, entah untuk beli ini, entah untuk beli itu. Kemudian habis semuanya atau sebagiannya. Ternyata setelah satu tahun, datang orang yang mencari benda itu. Datang orang yang mencari benda itu. Dan Allah takdirkan bertemu dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Dia atau yang seharga dengannya. Misalnya kita menemukan berlian misalnya. Lalu kemudian berlian terus setelah kita jual, bendanya sudah tidak ada lagi, zatnya sudah habis. Dan kemudian hasil penjualannya kita gunakan untuk kepentingan kita. Dan ternyata setelah satu tahun pemilik yang aslinya mencari-carinya, dan Allah takdirkan bertemu dengan kita. Kewajiban kita tak mengembalikan. Karena itu harta dia, bukan harta kita. Karena itu harta dia dan bukan harta kita. Namun Allah tabaraka wa ta'ala membuat batasan satu tahun. Karena Allah maha menghitung. Inna Allah sari'un hisab. Allah maha menghitung. Biasanya kalau sudah satu tahun, tidak datang pemiliknya, hampir tidak ada setelah itu orang yang datang. Kalau diumumkan selama satu tahun. Nah, jadi kalau ataupun datang setelah satu tahun, tetap bukan harta kita. Allah hanya mengizinkan kita setelah satu tahun, karena mayoritas benda yang tercecer dari tuan yang selama satu tahun tidak dicari lagi setelah satu tahun. Oleh karena itu, kita bisa menikmatinya, kita bisa memanfaatkannya, kita bisa menggunakannya, dan biasanya setelah satu tahun orang tidak akan mencari lagi. Sudah habis, mungkin sudah, atau memang dia ikhlaskan untuk orang yang menemukannya, atau dan semacamnya. Intinya akan jarang orang yang kembali mencari setelah satu tahun. Namun kalau toh pun dia datang satu tahun, tetap dialah pemilik barangnya. Wallahu ta'ala ala. Wallahu ta'ala a'la wa'alam bisawab. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Dan insyaAllah ta'ala setelah salat isya nanti, kita akan lanjutkan bahasan tentang sesuatu yang ada di dalam hadis ini, yaitu tentang kambing yang nyasar dan unta yang nyasar binilai azza wa jalla. Dan setelah itu kita lanjutkan tanya jawab insyaAllah ta'ala. Silakan bagi antum dan antuna yang memiliki pertanyaan untuk melayangkan pertanyaan, hanya kita jawab pertanyaan sesuai dengan yang dimulakan Allah tabaraka wa ta'ala. Sallallahu alaihi wa sallam wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله حي للصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudaraku saudariku kaum muslimin muslimat musyahidin dan musyahidat para pemirsa Asril TV dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang tadi datang berkata qal fadallatul ibil fadallatul ghanam, kami menemukan kambing yang nyasar, yang tersesat. Tersesat maksudnya nyasar. Qal, Nabi SAW mengatakan, laka au li akhika au li dhi'ib. laka au li akhika au lidhi'in. Kambing yang nyasar antara tiga, untukmu, untuk saudaramu, atau untukmu, untuk saudara, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala. Makna daripada hadis ini adalah ambil dulu kambing itu, ambil dulu kambing yang nyasar. Karena kalau engkau tidak ambil, kalau engkau ambil kambing ini antara dua, antara milikmu atau milik saudaramu. Saudaramu maksudnya adalah yang punya kambing, pemilik asli daripada kambing, pemilik yang asli daripada kambing. Kita, ini maksud akhik untuk saudaramu. Kalau pemiliknya tidak datang, lalu kita jadikan makanan, kita sembelih lalu kita makan, jadi milik kita. Sekiranya kita tidak ambil, kita biarkan saja, maka ada kemungkinan kambing itu milik serigala, akan dimakan oleh serigala. Maka di dalam hadis ini, apabila yang kita temukan adalah seekor kambing dan sejenisnya, domba dan sejenisnya yang seukuran dengan kambing dan hebat dan hewan-hewan yang sejenis dengannya, yang dibiarkan begitu saja ambil. Maka kalau yang kita temukan adalah kambing yang nyasar, maka perintah agama adalah ambil kambing itu. Ambil kambing itu untuk diselamatkan dari serigala. Karena kalau tidak diambil, dia akan makan serigala. Maka kalau yang bertemu adalah benda yang nyasar, benda yang tercecer, dan kambing yang nyasar adalah benda yang tercecer, harta yang tercecer dari empunyanya. Dan biasanya orang kalau mengembalakan kambing dalam jumlah yang besar. Mengembalakan kambing dalam jumlah yang besar, ada kemungkinan dia tidak tahu apakah tercecer atau tidak, sehingga dia tidak balik lagi untuk mencari. Ya, orang bisa saja punya kambing sampai 800, 400, sekali gembala 300 kambing, sehingga dia tidak akan mungkin untuk menghitung kambing satu persatu dan mengenali kambingnya satu persatu. Nah, maka kalau bertemu kambing yang nyasar, maka kata Nabi SAW ambil. Maka syariat kita adalah ambil kambing itu. Silakan kambing tersebut, ya, entah anjing liar dan semacamnya yang akan menangkapnya dan kemudian menyantapnya. Intinya adalah kalau kambing yang terlepas dari majikannya, kambing yang terlepas dari pemiliknya, maka perintah agama kita adalah ambil kambing itu. Selamatkan dia dari serigala. Ketika kita sudah ambil, antara dua, antara untuk kita, jadi milik kita, atau milik saudara kita. Milik saudara kita maksudnya adalah milik si empunyanya, milik pemiliknya. Kalau dia datang, serahkan. Kesempatan wakaf jariah dalam pembebasan. Kita makan. Kita jadikan santapan kita, boleh. Kemudian ketika pemilik yang sebenarnya datang, kembalikan dengan harga sejenis dengannya. Sekira-kira kambing itu seharga sekian, kembalikan harganya. Atau diganti dengan kambing yang umurnya setara dengan umur kambing tersebut. Misalnya kita yang telah memakan kambing yang nyasar tadi, benda yang tercecer dari empunyanya, lalu kita sudah makan kambing itu misalnya. Kemudian datang pemiliknya dan nyari. Katakan sudah kita makan. Dan kalau ingin diganti dengan harga. Kalau akan diganti dengan harga, atau diganti dengan kambing yang semisal dengannya. Baik. Bagaimana kalau seandainya kambing tersebut tidak kita makan? Apa yang akan terjadi ketika kita tidak makan, lalu kita beri makan kambing itu? Tentu untuk memberi makan kambing itu butuh biaya. Butuh dana yang harus dikeluarkan, butuh ekstra tenaga yang harus dikeluarkan. Kalau seandainya kita punya buruh untuk mengawasi dan kemudian mencari makan, kita akan gaji juga. Intinya adalah ada biaya yang timbul dari perawatan kambing yang nyasar. Kemudian ditunggu 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, 1 bulan, 2 bulan, dan selama 2 bulan bersama kita berikan makan kambing itu. Lalu datang pemiliknya, nyari kambing itu. Apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan secara syariat adalah yang pemilik kambing memberikan uang, sejumlah uang untuk biaya yang ditimbulkan oleh kambing yang dirawat oleh orang lain. Subhanallah. Ini adalah agama kita yang mulia. Karena sekiranya kambing itu bersamanya, dia pasti akan mengeluarkan biaya. Sekiranya kambing itu tidak nyasar, dan dia kambing itu bersama pemiliknya, pasti pemiliknya juga mengeluarkan biaya untuk kambing tersebut. Demikian juga halnya manakala dipegang oleh orang lain. Maka hukum syariat adalah si pemilik kambing harus mengeluarkan sejumlah biaya yang timbul dari kambingnya yang dipegang oleh orang lain. Ini hukum syariat. Kalau saling meridhokan itu lain cerita. Karena dalam agama, kalau satu sudah saling meridhokan, saling memaafkan, saling meridhoi hartanya menjadi milik orang lain dan semacamnya, maka ini adalah bagian daripada kemuliaan dalam agama Islam dan kesempurnaan agama Islam. Namun patokan hukumnya harus ada. Dan patokan hukumnya adalah bahwa orang yang kambingnya nyasar harus mengeluarkan sejumlah dana, sejumlah biaya, ya, yang tentu saling mereka fahami, saling mereka mengerti takaran yang semisal sekiranya kambing tersebut berada pada orang yang memiliki kambing tersebut. Maka tidak ada penzaliman. Diselamatkan dari serigala, kemudian dibiayai, ada biaya yang ditimbulkan, sekiranya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ditunggu tidak juga datang, kemudian dimakan. Boleh. Namun sekiranya majikannya datang, maka kita ganti, dan kemudian dia juga harus mengganti biaya yang telah kita keluarkan untuk perawatan kambingnya selama berada di kandang kita. Inilah agama Allah Ta'ala yang mulia. Barakallahu fikum. Agama yang sempurna. Agama yang tidak menyisakan satu pun penzaliman di tengah kehidupan manusia. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, fadallatul ibil, bagaimana kalau yang nyasar adalah seekor unta? Nah, unta dan yang sejenisnya, hewan-hewan yang sejenis dengan unta, besar seperti unta. Qal malaka walaha, engkau tidak berhak apapun tentangnya. Maksudnya jangan diambil, biarkan. Kalau kambing ambil, kalau unta biarkan, kata Nabi. Biarkan dia, unta tersebut biarkan. Ma'ahasiqa'uha wahida'uha, bersamanya ada minumannya, unta itu minum, dia ada wadah untuk tempat menyimpan air di badannya, dia sanggup untuk berjalan ke sana dan kemari, dia tahu di mana tempat-tempat air berada, di sumber-sumber air berada. Thumma taridul ma'a wa ta'kulu syajar, dia bisa pergi ke sumber-sumber air, dan dia juga bisa makan dari dedaunan yang ada di pohon, ya, karena unta tinggi dan dia bisa mengambil dedaunan dari pohon yang ada. Dan rata-rata pohon di padang pasir tidaklah pohon-pohon yang tinggi. Kalau ataupun tinggi, unta memiliki postur tubuh yang tinggi untuk bisa menggapai dedaunan tersebut, sehingga makanannya aman, minumannya pun aman. Soal minuman, unta bisa menyimpan air minum untuk 1 bulan di tubuhnya. Unta, masya Allah muslimat, ketika dia minum, dia sekali minumnya banyak, tapi disimpan di dalam badannya. Untuk suatu saat dia keluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhannya. Dan unta kalau sekali minum minuman yang sangat banyak, dan setelah itu setelah dia minum, dia bisa tidak bertemu lagi air selama 1 bulan. Tidak lagi bertemu air selama 1 bulan. Oleh karena itu unta adalah satu senyawa kendaraan padang pasir. Unta adalah kendaraan padang pasir. Oleh karena itu unta adalah transportasi yang paling ideal, yang paling penting dalam transportasi darat di saat perdagangan, ya, karena dia memang transportasi yang sangat hebat diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah untuk perjalanan padang pasir. Seperti yang tadi kita katakan, ketika dia bertemu air, dia akan minumnya banyak. Saking banyak minumnya unta itu menjadi kiasan di negeri kami. Entah kalau di negeri antum, kalau melihat orang minumnya banyak, wah, kamu minumnya minum unta, gitu. Engkau minumnya minum unta, terlalu banyak. Nah, tapi itulah unta. Memang sekali minum dia banyak, namun disimpan di tubuhnya. kemudian dia keluarkan sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhannya. Kata Nabi SAW, biarkan unta itu, dia ada minumannya, dia mau kemana-mana bawa tempat minumnya, dimana-mana dia membawa sepatunya, maksudnya dia sanggup untuk berjalan. Hatta yalqaha rabbuha, sampai pemiliknya menemukannya. Maka kewajiban kita atau aturan dalam agama kita, manakala yang tercecer adalah seekor unta, maka jangan diambil, biarkan saja, jangan diambil. Tidak sama dengan yang apabila yang tercecer adalah kambing. Ma'asyiral muslimin, maaf, kita tinggalkan apa yang ingin Anda sampaikan ini. Dan apabila kita melihat Allah Ta'ala meletakkan peraturan demi peraturan, kalau benda begini peraturannya, kalau kambing begini peraturannya, kalau seandainya unta begini peraturannya, dan tentu Allah Ta'ala melakukan itu dengan penuh ilmu. Para ulama ahli ilmu ketika membahas terpisah dari rombongannya karena memang dia ingin memisahkan diri, bukan nyasar, berbeda dengan kamnya. Manakala dia kehilang dari rombongannya, maka dia benar-benar nyasar. Dia benar-benar nyasar karena dia hewan yang tidak tahu arah pulang. Dia membutuhkan pengembala untuk menunjukkan jalan, atau membutuhkan rombongan untuk dia ikuti agar bisa kembali ke sarangnya. Itulah kambing. Ya, itulah kambing manakala dibawa untuk digembalakan. Tentu kalau dia berada di kawasan yang biasa, tidak jauh dari kandangnya, tentu dia bisa balik. Namun kalau dibawa oleh majikannya ke tempat lain, dibawa oleh tuannya ke tempat lain, dan kemudian dibawa lagi, kemudian ketika dibawa pulang, nyasar, dia tidak akan tahu arah pulang. Berbeda dengan unta. Unta tahu arah pulang. Oleh karena itu, peraturan antara kambing dan unta dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu yang demikian itu karena Allah tahu bagaimana kambing apabila nyasar, dan Allah juga tahu bagaimana unta ketika nyasar. Oleh karena itu, kita melihat bahwa ini adalah peraturan yang dibuat oleh Allah Al-Alim, yang maha tahu. Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Sehingga Allah Ta'ala membuat peraturan sesuai dengan kondisi hewan tersebut. Manakala hewan itu hewan adalah hewan yang tidak mengerti jalan pulang, maka kemungkinan dia akan hilang selama-lamanya. Kemudian dia akan dimakan oleh serigala karena terlalu jauh mencari tempat kandangnya, sehingga semakin hilang dan semakin menjauh, dan kemudian hewan yang tahu jalan. Ya bismillahi azza wajal. Kalimat Rabb, ya, kalimat Rabb sering kita gunakan untuk Allah, Rabbud dar, rumah, seperti pemilik, Rabbud dar, pemilik rumah, Rabbus syajar, pemilik pohon, Rabbus sayyarah, pemilik pohon. Walaupun kalimat Rabb itu juga digunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena makna Rabb itu luas. Di antara maknanya adalah pemilik, di antara maknanya adalah penguasa, di antara maknanya adalah pencipta. Dan Nabi tidak mengucapkan lebih sujud kepada pendapat yang lebih condong kepada pendapat yang membolehkan kalimat Tuhan. Karena sebab Tuhan, karena Tuhan juga diberikan untuk sesuatu selain Allah. Juga sama. Kalimat Rabb juga sama. Diberikan kepada Rabb yang hak, diberikan kepada Allah yang hak, dan diberikan kepada Rabb yang batil. Diberikan kepada Rabb yang batil. Rabb yang batil juga disebut Rabb di dalam syariat. Namun batil. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, Rabb selain Allah. Ini juga disebut Rabb. Kalau Allah disebut Rabb, kemudian pendeta-pendeta juga disebut Rabb, maka ada Rabb yang hak dan ada Rabb yang batil. Maka ada Tuhan yang hak, ada Tuhan yang batil. Bisa digunakan untuk selain Allah sebagai Tuhan yang batil, dengan makna Tuhan yang batil, walaupun penyebutannya sama. Sebagaimana Rabb juga bisa diberikan kepada Rabb yang hak yang ada di dalam hadis kita ini. Ikhwani wa akhwati fi din, rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini syarah kita tentang kitab ini, tentang bab ini. Semoga Allah Tabaraka wa Taala memberikan kepada kita, dan kita lanjutkan insyaallah taala kebersamaan kita dengan menjawab beberapa pertanyaan yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Taala pada kesempatan yang berbahagia ini. mulai rusak dengan identifikasi bahwa dia mungkin dibiarkan begitu saja oleh majikannya, oleh pemiliknya, atau benda itu masih bagus, ada kemungkinan dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya lain. Namun kalau terlihat itu jam yang akan dicari oleh pemiliknya, berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Namun yang terbaik adalah yang pandai menjalankan syariat. Yang terbaik adalah yang pandai menjalankan syariat. Ya. Ketika kita berikan kepada Pak Polisi, apakah terjaga dan kemudian Pak Polisi yang menjalankan syariat pada benda tersebut, atau kita lebih menjalankan syariat dibanding kita serahkan kepada Pak Polisi? Namun diserahkan suatu hal yang sah-sah saja, wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam keadaan seperti sekarang ini, kita kaum laki-laki dianjurkan untuk tidak ke masjid. Apakah kalau sesudah sholat subuh di rumah, lalu kita tunggu sampai waktu sesudah syuruk, lalu kita lakukan sholat dua rakaat, Allah SWT, sejauh yang anda tahu, ya, bukan umrah bersama Rasul. Ya, umrah bersama Rasul adalah fadilah daripada yang sejauh yang anda tahu bukanlah umrah bersama Rasul, tapi umrah fadilahnya adalah fadilah umrah. Nah. Wallahu a'lam, mana tidak tahu jawabannya di masjid. Ini yang anda tahu, wallahu taala ala wa a'lam. Mana tidak mengatakan tidak bisa, anda tidak mengatakan bisa berjamaahnya di masjid. Apakah saya termasuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah saya termasuk orang munafik karena saya rajin sholat atau mengajarkan ibadah lainnya, tapi saya sering tergoda oleh perempuan, namun setelah itu saya menyesal, minta ampun kepada Allah, tapi lama-kelamaan terjerumus lagi. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemunafikan yang dimaksud adalah kemunafikan akbar, maka tidak. Namun ini maksiat. Namun ini adalah maksiat, seperti yang antum katakan, antum tanyakan. Dan maksiat ini hendaknya dijauhi. Seluruh maksiat tanpa terkecuali harus dijauhi. Dan ketika kita taubatnya adalah taubatan nasuha, taubat yang benar-benar taubat, maka taubatan nasuha tidak mengharuskan bahwa kejadian itu, dosa yang seperti itu, tak boleh lagi terjadi untuk selama-lamanya. Tidak. Walau orang tersebut sudah taubatan nasuha, entah setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, dia terjerumus lagi ke dalam dosa yang sama, itu tidak menghapus fadilah taubatan nasuha yang ada pada sebelumnya. Itulah kemuliaan Allah. Itulah penyayangnya Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Taubatan nasuha tidak disyariatkan, tidak disyaratkan di dalamnya harus tidak pernah terjadi lagi untuk selama-lamanya. Tidak, saudaraku. Karena syaratnya adalah tekad untuk tidak melakukan. Tekad untuk tidak akan melakukan. Karena taubat nasuha syaratnya 3. Pertama, tinggalkan dosa itu. Maka tidak ada namanya taubat kalau dosa masih dikerjakan. Yang kedua, sesali yang pernah kita kerjakan daripada dosa tersebut. Yang ketiga, tekad. Ada tekad di dalam hati tidak akan mengerjakannya lagi. Tekad loh. Bukan syaratnya adalah tak boleh terjerumus lagi ke dalam dosa yang sama. Bukan. Bukan itu syaratnya. Syaratnya ada tekad. Ada tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan tekad apabila sudah ada di dalam dada, itu biasanya untuk terjerumus lagi lama. Karena dia sudah bertekad. Punya azam. Azam itu adalah tekad yang sangat kuat. Maka ketika dia sudah bertekad, biasanya kejadiannya lama lagi. Namun kalau kita katakan minta ampun, bertaubat kepada Allah, kemudian kita setelah minta ampun 2 hari lagi terjadi lagi, maka tidak ada tekad berarti. 3 hari lagi terjadi lagi berarti tidak ada tekad. Berarti kita tidak minta ampun kepada Allah. Tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus dilakukan adalah taubat. Dan kalau taubat benar-benar nasuha, maka mungkin saja akan terjadi pada pertemuan yang pada waktu yang akan datang, namun biasanya jauh. biasanya jauh, dan selalu minta kepada Allah Tabaraka wa Taala untuk diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, saya seorang pedagang perhiasan emas. Ada seseorang pinjam uang dengan memberikan jaminan perhiasan emas itu akan dibayar dalam tempo yang tidak lama. Dan orang tersebut enggak mau ngasih alamat diri dan sebagainya kepada siapa yang tahu keberadaan orang tersebut. Naam, ya. Kalau seandainya barang itu adalah barang jaminan, boleh dijual dan kita ambil hak kita dari barang tersebut. Ya, kita ambil hak kita dari barang tersebut, namanya rahan, gadaian. Dan akan ada lagi bahasan dalam agama kita, babur rahan, bab gadaian. Insyaallah ta'ala akan kita temukan lagi babur rahan. Kemudian sisa daripada dana yang ada setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kelebihan kembalian dari penjual yang kita beli dagangannya yang baru kita ketahui berlebih ketika kita hitung di rumah, sedangkan penjual itu jauh di tepi jalan di luar kota? Apakah itu termasuk kategori barang tercecer dan halal? Namun kesalahan dalam penghitungan. Sekiranya kesalahannya minim 1.000, 2.000, wallahu alam, seperti benda yang tercecer. Namun yang terbaik adalah infakkan. Yang terbaik adalah infakkan atas nama atau diniatkan untuk orang yang memiliki harta tersebut. Tersebut sudah 1 tahun lebih. Apakah hukumnya uang temuan yang anak pakai? Sudah kita jawab tadi. Ya, kalau temuannya atau temuan yang berharga, maka diumumkan. Maka yang benar adalah diumumkan. Kalau seandainya 1 tahun tidak ada orang yang datang untuk mengambilnya, maka berhak kita gunakan. Nah, berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau kita menemukan benda yang tercecer tapi kita tidak mengambilnya? Apakah itu sesuatu yang salah? Tidak salah juga. Tidak salah juga kita tidak mengambilnya. Karena kalau seandainya tidak kita ambil dari benda-benda yang tercecer, orang lain akan mengambilnya setelahnya. Wallahu ta'ala alam. Namun kalau kita ambil, peraturannya seperti ini. Tidak ada kewajiban ambil juga. Nabi tidak memerintahkan kita kalau ada benda tercecer tidak boleh tidak diambil. Harus diambil, enggak juga. Ya, wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, dan ini pertanyaan terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ingin bertanya, mana yang lebih baik sholatnya, duduk di kursi atau duduk di sajadah? Sebab saya tidak kuat lagi berdiri. Kalau antum bisa sujud dengan cara duduk di lantai, bisa sujud, itu yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Kalau antum duduk di kursi, akan sulit untuk sujud. Paling bisanya ruku. Ya afdal daripada ruku. Maka kalau antum bisa duduk di bawah dan bisa sujud dengan sendiri, katanya tidak sanggup dalam berdiri, maka lebih baik duduk di lantai untuk bisa menyempurnakan ibadah kibriya iwal adhama, memberikan kepada kita kekuatan dan keinginan untuk semoga Allah tabaraka wa taala mengafarkan kita dalam husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.